jika Anda berjalan-jalan ke gelanggang dagang wanita, rupa-rupa peristiwa jadi sensasi di antara pengunjungnya. Ada amor dan humor berjumpa, maklumlah banyak kontes acaranya. Banyak darah nan lincah bergaya dalam pameran pakaian sutra. Banyak orang pergi berkunjung, tua muda banyak jumlahnya. Tak kurang pria serta dara, kisah amor berjumpa. Jika Anda kalau tak beruntung, bisa menyengir kuda tak keruan. Duit habis tak tentu perginya, pindah tangan ke copet celaka. Banyak orang pergi berkunjung, tua muda banyak jumlahnya. Tak kurang pria serta dara, kisah amor berjumpa. Aduh, jika Anda kalau tak beruntung, bisa menyengir kuda tak keruan. Duit habis tak tentu perginya, pindah tangan ke copet, jelaka.